warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadis. Jika jadi. Artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu itu ngapa mundur ke belakang? Maju. Sekarang baca hadis. Belum bisa. Yang pertama sudah. Pak. Artinya? Dari Rasulullah hadis riwayat Al-Bukhari. Radhiyallahu anhu. Ahmad. Ahmad. Dicontohkan oleh kata Ahsantum. Ada lagi yang mau setoran? Man, saya qira' al-hadis. Entah. Al-akhir. Siapa lagi? Ya. Anta, Takra Aziz. Lupa. Siapa lagi yang mau baca hadis? Enggak apa-apa ya. Man, semangat ya, hafal hadis itu kita menghafal ilmu, menghafal ilmu. Al-hadis minal wahyi, hadis Nabi SAW ini termasuk dari wahyu. Jadi kalau kita sudah menghafal hadis, itu kita menghafal wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghafal ilmu yang paling-paling tinggi ya, setelah Al-Quran. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, walhamdulillah telah kita lewati ya pembacaan hadis yang keempat, hadis Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penciptaan kalian ya dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari menjadi mani, setetes mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Lalu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul ya dari kalangan malaikat. Allah mengutus sesosok malaikat. Fayunfahu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Dan ditulis 4 kalimat ya untuk janin tersebut. 4 kalimat tersebut adalah rizkinya, rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia celaka dan bahagia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya salah seorang dari kalian melakukan suatu amalan dari amalan penduduk surga sehingga telah dekat antara dia dan surga ya, tidaklah ada batas kecuali zira ya, satu zira sehasta, namun didahului oleh Alkitab, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka. Demikian pula sebaliknya. Orang yang melakukan amalan ahli neraka, ya, tidaklah ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu hasta. Kemudian dia didahului oleh takdirnya, lalu dia melakukan amalan ahli surga. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala terkait tentang penjelasan hadis ini. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, "Hadza al-hadis ar-rabi' min al-ahadits an-nawawiyyah." Ini adalah hadis yang keempat ya dari hadis yang disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyyah. Wa fihi bayanu tatawwuri khalqi insan. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan penciptaan manusia. Ya, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Wa kitabati ajalihi wa rizqihi wa ghairi dzalik. dan penulisan ajal dan rezekinya serta selain itu. Fayaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah seorang yang jujur lagi dibenarkan. As-sadiqu fi qilihi, beliau adalah orang yang jujur dalam ucapannya. Al-masduqu fi ma uhiya ilaihi, dan beliau adalah orang yang dibenarkan pada apa yang diwahyukan kepadanya. Wa innama qaddama Abdullah ibn Mas'ud hadhihi al-muqaddimata, Ibnu Mas'ud mengawali pembicaraannya dengan mukaddimah ini, dengan pengawalan ini, yakni haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, ya, mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Kenapa beliau mengawali dengan ucapan ini? Li'anna hadza min umuril ghaib, karena yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah perkara-perkara ghaib. Allati la tu'lamu illa bil wahyi, yang tidaklah diketahui kecuali dengan wahyu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ila akhirih, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dan seterusnya. Fa fi hadzal hadis min al fawaid, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, bayanu tatawuri khalqil insan fi batni ummihi, menjelaskan proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Tahapan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Perkembangan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Wa annahu arba'atu atwar, ada 4 tahapan. Al awal, tahapan yang pertama, turun nutfati 40 yauman. Tahapan mani, ya, selama 40 hari itu kita masih mani, kita. Masih mani. Itulah manusia, ya. Tercipta dari setetes mani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam nakhluqukum mim ma'in mahin, ya. Bukankah kami menciptakan kalian dari mani yang hina? Hina, bau, ya, tidak suka kita. Apa yang perlu disombongkan dari manusia ini, ya? Mereka tercipta dari setetes mani yang hina, ya. Mani yang hina, yang tidak disukai baunya. Itulah manusia, asal muasal penciptaan anak Adam dari setetes mani. Ya. Jadi selama 40 hari di dalam perut ibu, di dalam perut manusia, ya, di dalam perut wanita, kita masih menjadi mani, ya, masih dalam bentuk mani. Setetes mani. Asani, ya, 40 hari yang kedua, turul alaqati, ya, tahapan berubah, ya. Jadi 40 hari yang kedua, 41, 42, 43 sampai 80, berubah dia menjadi segumpal darah. Arba'una yauman, ini selama 40 hari menjadi segumpal darah. Asalitu, tahapan yang ketiga, turul mudghah, ya. Setelah 80 hari lanjut 81, 82 dan seterusnya menjadi mudghah, ya. Segumpal daging. 40 hari yang kedua, ke berapa ini? Ketiga. 40 hari yang ketiga segumpal daging. Ar-rabi', yang keempat, at-turul akhir, tahapan yang terakhir, ba'da nafkhir ruhi fi, setelah ditiupkannya ruh barulah menjadi manusia. barulah menjadi ya manusia ketika telah ditiupkan ruh. Jadi ini ada berapa bulan ini? Hah? Berapa bulan ya Aba Aisyah? 4 bulan ya. Jadi selama 4 bulan itulah baru ditiupkan ruh ya. Kandungan kalau sudah berusia 4 bulan lebih ya, itu sudah menjadi manusia. Sudah menjadi manusia. Sudah menjadi manusia, sudah seperti layaknya insan, manusia. Namun belum bisa dilahirkan. Faedah yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal janin qabla arba'ati ashhur la yuhkamu bi annahu insanun hayyin. Insanun hayyun. Bahwa janin sebelum mencapai usia 4 bulan tidak dihukumi sebagai manusia. Tidak dihukumi sebagai manusia sebelum usianya 4 bulan. Wa bina'an 'ala dzalik, dan ada hukum yang diambil dari ini ya. Tercabang padanya suatu hukum atas dasar ini. Lau saqata qabla tamam arba'ati ashhur. Kalau janin tersebut keguguran ya di perut ibunya, sang ibu keguguran. Keguguran ya. Janinnya entah itu tidak bisa lagi berkembang atau yang semisalnya. Fa innahu la yughsal. Ketika janinnya keluar tidak dimandikan. Wala yukaffan, tidak dikafani. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolati. Kenapa? Li'annahu lam yakun insanan ba'du. Karena itu belum menjadi manusia. Kalau masih 3 bulan, 2 bulan. Terkadang yang seperti ini ya kita ditanya. Nah, bingung kita nih. Jangan kita bingung lagi, ya. Jangan bingung. Kalau ada yang bertanya kepada kita, janin masih usia 2 bulan keguguran, keluar ya dari perut ibunya, ini diapakan? Disolati ya, dikafani, dimandikan, atau dibagaimanakan? Nah, ini pembahasannya sedang kita bahas. Diapakan? Ya, diamankan dari bau yang tidak baunya, diamankan dari manusia. Karena itu tidak lagi hukum manusia. Bukan hukum manusia. Apa? Karena itu bukan hukum manusia. Jadi gimana? Dihanyutkan di sungai? Jangan. Akan mengganggu. Ya. Dibuang di kotak sampah juga mengganggu. Sangat mengganggu. Jadi bagaimana? Dikubur saja. Ya, digalikan. Ya, di tanah itu digali. Sedalam-dalam mungkin. Setelah itu dikuburkan. Dikuburkan begitu saja. Tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan. Karena kata Syekh, li'annahu lam yakun insanan ba'du. Karena itu bukan manusia. Belum menjadi manusia. Ya. Belum menjadi manusia setelah itu. Ats-tsalits, faedah yang ketiga. Annahu ba'da arba'ati ashhur tunfakhu fihi ruh. Setelah 4 bulan ditiupkanlah ruh ya, ditiupkan ruh. Wa yathbutu lahu hukmul insanil hayy. Setelah ditiupkan ruh itu ya, tetaplah padanya hukum manusia yang hidup. Dia menjadi manusia ya, manusia yang hidup. Jadi kalau tadi sebelum itu ya, manusia belum menjadi manusia. Masih segumpal daging yang belum ditiupkan ruh kalau sebelum 4 bulan. Falau saqata ba'da dzalik, jikalau seorang wanita keguguran setelah mencapai usia kandungan 4 bulan, fa innahu yughsal ya. Janinnya yang keluar tadi dimandikan. Wa yukaffan, dikafani. Wa yusalla alaihi, dan disolati. kama law kana ba'da tamami tis'ati ashhur, sebagaimana ya usia 9 bulan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan dihukumi sama seperti usia 9 bulan, dihukumi sama seperti bayi yang baru lahir, ya. Paham tuh? Jadi kalau di bawah 4 bulan meninggal dunia, ini cukup diamankan, ya. Jangan sampai mengganggu manusia. Dikubur, ya, setelah itu ditutup, ya. Jangan dibuang ke tempat-tempat yang bisa mengganggu. Kalau sudah lewat dari 4 bulan, ini berarti mengambil hukum manusia. Kenapa? Karena sudah ditiupkan padanya ruh, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayunfahu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh, ya. Ar-rabi, faedah yang keempat, anna lil arham malakan muwakkalan biha, bahwa rahim, ya, bagi rahim itu ada malaikat, ya, yang diwakilkan untuk menjalankan tugasnya. Jadi wanita yang sedang hamil itu ketika di usia 4 bulan ada malaikat yang mendatanginya. Malaikat yang mendatangi, yang meniupkan ruh ke janin yang ada di dalam perutnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malaku," kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat. Ay al-malak al-muwakkal bil arham, yakni malaikat yang diberi tugas terhadap rahim-rahim yang ada di dunia ini. Al-khamis, faedah yang keenam, yang kelima, ya. Anna ahwal al-insan tuktabu alaihi wa huwa fi batni ummihi, rizqihi, amalihi, ajalihi, syaqiyyun aw sa'idun. Bahwa keadaan-keadaan manusia, ya, tuktabu alaihi, sungguh telah ditentukan, telah ditulis dalam keadaan dia di dalam perut ibunya. Masya Allah. Jadi kita hidup ini, ya, kita menjalani, ya, apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Semuanya sudah ditulis, ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di dalam perut ibu kita. Rizkihi, rezekinya. Rezeki kita itu sudah ditentukan. Ya. Tugas kita hanya mencari ikhtiar, ya. Ikhtiar mencari sebab rezeki tersebut sudah ditentukan, ya. Banyaknya, dapatnya berapa hari ini? Hari ini, jam ini, tanggal ini, berapa dapatnya? Semuanya sudah ditentukan. Ya. Datangnya dari sini, datangnya dari sana, semuanya sudah ditentukan. Kadang seseorang merasakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Misal dia berkeinginan untuk berangkat haji. Mulailah dia menabung. Tetapi pekerjaannya rasanya tidak mungkin untuk bisa langsung berangkat. Karena hari-harinya mungkin sehari dapat 30 ribu, dapat 50 ribu, dapat 20 ribu. Akhirnya dia sisihkan satu hari 5 ribu, kadang 10 ribu nabung. Dengan tujuan, ya, supaya bisa mampu untuk berangkat haji. Ternyata di tahun depan dia bisa berangkat haji, ya, dengan tabungannya yang tidak mencukupi tadi. Bagaimana? Ada bantuan dari yang lain, ya. Dia ditelepon, engkau berangkat haji tahun ini, ya. Ini dananya dari saya, semuanya sudah saya lengkapi, ya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Akhirnya dia berangkat haji dan ini dia merasa tidak mungkin, sementara tabunganku belum sampai. Ya mungkin kalau sehari 5 ribu, 5 ribu tahun depannya mungkin baru terkumpul 5 juta mungkin. Sedangkan haji itu biayanya besar sekali. Engkau langsung berangkat, ya dipanggil langsung berangkat, bisa langsung berangkat, ya dengan izin Allah. Ini rezeki atau tidak? Rezeki, ya. Rezeki. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Sudah ditentukan semenjak dia di dalam perut ibunya. Sudah ditentukan semenjak dia di dalam perut ibunya bahwa dia berangkat haji di tahun ini, di jam ini, dan sampai, ya. Rizkihi, amalihi, ajalihi, amalnya, amal perbuatannya, ajalnya, ajal kita pun demikian, sudah ditentukan. Betapa banyak, ya, orang yang berusaha untuk menghindari dari kematian, ya, ternyata dia mati juga, ajalnya tiba. Betapa banyak orang yang berperang, ya, melawan musuh, ya, berjihad di jalan Allah, ternyata dia tidak mati di saat itu. Dia meninggal di atas ranjangnya ternyata. Meninggal di atas kasurnya. Kenapa? Karena belum ajalnya. Walaupun seseorang selalu dikawal. Setiap dia pergi dikawal, ya. Dikawal oleh seorang pengawal yang memegang senjata. Ya, supaya dia tidak terbunuh. Supaya orang ini tidak disakiti. Selalu membawa pengawal kemana-mana. Kalau dia ajalnya, matinya terbunuh, pasti terbunuh. Ya. Walaupun seseorang berperang, selalu berperang, ya, melawan musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i, ya, kita katakan jihad yang syar'i sesuai dengan ajaran Islam, bukan jihad-jihad yang orang-orang jahat, bukan, ya. Jihad yang sesuai dengan ajaran Islam, jihad yang bersama pemerintah kaum muslimin. Dia berperang terus, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajalnya itu tidak di atas pedang, tidak di atas peluru, ya, tidak akan mati, ya. Ajalnya ternyata di atas ranjang. Meninggalnya dia di atas tempat tidurnya. Maka itulah ajal, ya. Ajal kita sudah ditentukan semenjak kita di dalam perut ibu kita. Syaqiyyin aw sa'idin, kita bahagia atau celaka, sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. As-sadisu, yang keenam, bayanu hikmatillahi azza wa jal wa anna kulla syai'in indahu bi ajalin muqaddar. Menjelaskan tentang hikmah Allah Azza wa Jal. Dan segala sesuatu itu di sisinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wa bi kitabin la yataqaddam wa la yata'akhir. Sesuai dengan kitab, ya, ketentuan yang tidak akan maju dan tidak akan mundur. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah tiba, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang kisah orang kafir. Dia menyesal. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, tujuannya apa di dunia? Minta kembalikan ke dunia. Bukan tujuannya supaya bisa membangun gedung-gedung yang sudah dia bangun. Bukan tujuannya supaya bisa melanjutkan usahanya, mencari uang, melanjutkan kekayaannya, berpoya-poya. Bukan tujuannya supaya bisa melanjutkan bisnisnya, meneruskan sekolah anaknya. Bukan itu tujuannya minta dikembalikan ke dunia setelah meninggal. Ya, mereka minta kembalikan ke dunia. Apa tujuannya? Allah katakan, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh, ya, dari apa yang telah aku tinggalkan. Menyesal dia. Orang kafir menyesal setelah meninggal dunia, menyesal. kalla innama huwa kalimatun huwa kalla innahu kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihi barzakhun ya ila yaumi yub'atsu, dan di belakangnya ada alam barzakh, ya, dia sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia sampai hari kebangkitan. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, masyarul ahibbah barakallahu fikum, manfaatkan sebaik-baik mungkin umur kita, usia kita dengan amal saleh. Kalau sudah meninggal, itu tidak bisa lagi kita ngapa-ngapain. Tidak bisa seperti kita di dunia ini. Tidak bisa begini dan begitu. Sudah ya, kita tinggal merasakan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Tinggal merasakan hasilnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Annal insan yajibu an yakuna ala khaufin wa rahbatin. Wajib bagi manusia untuk memiliki rasa takut. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna rajula ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang melakukan suatu amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada di antara dia dan di antara surga itu kecuali sehasta. Artinya sudah sangat dekat sekali. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ternyata telah didahului al-kitab, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalamnya. Al-thamina, faedah yang ke-8. Annahu la yambaghi li insan, sesungguhnya tidak semestinya bagi seseorang, an yaqta ar-raja, untuk memutus harapan. Putus harapannya. Jangan putus harapan. Fa innal insan, karena sesungguhnya manusia, qad ya'malu bil ma'asi dahran tawilan, terkadang dia melakukan kemaksiatan dalam waktu yang sangat lama. Tsumma yamunu 'alaihi bil huda, kemudian Allah beri dia hidayah, fayahtadi fi akhir umrihi, kemudian dia mendapat hidayah di akhir usianya. Demikian pula kita, sebagaimana sudah kita jelaskan, tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, memastikan mereka pasti masuk neraka, memastikan mereka itu pasti celaka nanti di akhir hidupnya. Ya, jangan ya. Karena tidak ada yang tahu keberakhiran manusia. Kita tidak tahu keberakhiran kita sendiri, kita tidak tahu. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan husnul khatimah. Terkadang seseorang hidupnya, hari-harinya penuh dengan maksiat. Perhatikan pembunuh 100 jiwa ya, yang sudah kita dapatkan hadisnya. Ya. Telah membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang tulus, akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Allah rahmati dia. Perhatikan pula dari kalangan para ulama kita, Al-Fudail bin Iyad. Ya. Beliau adalah mantan perampok besar. Ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar seorang membaca lantunan ayat suci Al-Qur'an, dia pun tersadarkan. Akhirnya dia menjadi imam, ya. Imam menjadi ulama, ya, dengan taubatnya, dengan kesungguhannya menjadi orang yang mulia. Maka di sini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Kita berharap kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa mengkhawatirkan, kita katakan kepada mereka, khawatir perbuatanmu ini akan menjadikan engkau celaka, akan menjadikan engkau bahaya di akhir usiamu. Hanya itu yang bisa kita katakan. Jangan kita katakan pasti kamu celaka, jangan memastikan. Karena tidak ada yang tahu keberakhiran seseorang. Sekalipun itu ya, orang yang melakukan maksiat yang besar. Sangat besar yang kita menganggap, wah sangat besar maksiat ini. Mungkin sudah membunuh berapa kali, berzina berapa kali, telah merampok, perampok besar. Ya kita tidak bisa ya memastikan seorang di akhir usianya dia pasti celaka. Walaupun mungkin ya ada seorang yang kafir, ya seorang yang non muslim, si fulan, si A, ya individu, tidak bisa kita katakan kamu nanti akhir hidupmu pasti masuk neraka. Jangan, jangan kita katakan demikian. Siapa yang tahu perkara yang gaib, perkara yang akan datang, kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi di akhir usianya dia memeluk Islam, kemudian bertaubat kepada Allah. Dan akhirnya menjadi keberakhiran yang baik. Maka untuk perkara-perkara yang akan datang, ini diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa menghukumi seseorang. Ya. Fa'in qalal qa'il, jika ada yang bertanya, mal hikmatu fi anna Allah yakhzalu hadha alladhi ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kisab fa ya'malu bi amali ahli an-nar. Apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang ini yang melakukan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dan surga itu sehasta, sangat dekat, namun dia telah didahului oleh ketentuannya, lalu dia melakukan amalan ahli neraka. Fal jawab, hikmahnya adalah, innal hikmata fi dzalik, hikmah dalam hal itu adalah, huwa annal ladzi ya'malu bi amali ahli jannah, innama ya'malu bi amali ahli jannah, fima yabdulin nas. Yaitu orang yang melakukan amalan ahli surga ini, dia melakukan amalan ahli surga ini yang dilihat oleh manusia. Wa illa fahuwa fil haqiqati dzu tawiyatin khabisatin wa niyatin fasidatin. Padahal ya, niatnya jelek. Ya. Lipatan dalam dirinya itu jelek. Hatinya tidak baik. Tapi dia menampakkan ya amalan yang baik di hadapan manusia. Fataghlibu hadhihi niyatul fasidatu. Maka niat yang jelek ini mengalahkannya. Hatta yustamu lahu bisu'il khatimah, sehingga dia ditutup dengan keberakhiran yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala bukanlah zalim, ya. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Ya Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Dia melakukan amalan ahli neraka di akhir usianya. Kenapa demikian? Ya. Dia melakukan amalan ahli surga semasa hidupnya itu fima yabdulin nas, yang nampak oleh manusia. Padahal hatinya jelek, ya. Hatinya rusak. Maka dari itu dia dikalahkan dengan rusaknya hatinya tadi, sehingga di akhir usianya dia melakukan amalan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Wa 'ala hadza fa yakunul muradu biqaulihi, atas dasar ini maka yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada di antara dia dan di antara surga kecuali sehasta, qurbu ajalihi. Maknanya ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Melakukan amalan ahli surga terus sampai ajalnya dekat, ya. La qurbuhu minal jannah bi amalihi, bukan ya dekatnya dari surga disebabkan amalannya. Berarti ini tafsir dari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dan ajalnya itu tidaklah kecuali sudah dekat, sehingga dia melakukan amalan ahli neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan selalu sampai meninggal dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita